Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran durusul ulum kita kemarin, kita di akhir pelajaran ke-15. Nah, dan malam ini kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Yaitu poin ke 10 enam. Ya, poin 10 ya. 6. Ya, kita baca. Perintahnya ta'ammal mayali, perhatikanlah berikut ini. Ya, kita baca bareng. Hamidun tawilun. Hamidun tawilun. Hamid tinggi. Hamid tinggi. Ma'at wala hamidan. Ma'at wala hamidan. Alangkah tingginya Hamid. Alangkah tingginya Hamid. Hadihi sayyaratu jamilatun. Hadihi sayyaratu jamilatun. Mobil ini mobil yang bagus. Mobil ini mobil yang bagus. Ma'ajmala hadihi sayyarata. Ma'ajmala hadihi sayyarata. Alangkah bagusnya mobil ini. Alangkah bagusnya mobil ini. Huwa tawilun. Huwa tawilun. Dia tinggi. Dia tinggi. Ma'atwalahu. Ma'atwalahu. Alangkah tingginya dia. Alangkah tingginya dia. Anta shoghirun. Anta shoghirun. Kamu kecil. Kamu kecil. Ma'asghoroka. Ma'asghoroka. Alangkah kecilnya engkau. Alangkah kecilnya engkau. Ungdur ila hadihis sayyarati. Ungdur ila hadihis sayyar. Mana sih? Bakal lewat. Apaan? Poin 11 belum dibaca ya. langsung pindah halaman. Barakallahu fikum. Nah, yang tadi kita baca poin 10 itu namanya fi'il ta'ajub. Fi'il yang menunjukkan tentang kekaguman. Kekaguman, ta'ajub. Nah. Wazan timbangannya ma'af'ala. Nah. Itu timbangan, atau timbangan lainnya af'il bih. Ma'atwalahu. Seperti yang sekarang kita baca ma'atwala hamidan, ma'ajmala hadihi sayarota. Nah. Atau dengan bentuk af'il bih. Ajmil bi zaidin. Atau dengan merubah fi'il kepada bentuk fa'ula, yaitu juga termasuk sigota ajub. Qodwar rojulu. Alangkah bagusnya sang laki-laki itu dalam menghukum, dalam menyelesaikan perkara, dan seterusnya. Syahidnya ini termasuk dari salah satu bentuk ta'ajub, termasuk dari bentuk fi'il ta'ajub, fi'il yang memiliki arti ta'ajub, yaitu kekaguman, keheranan, kekaguman. Nomor 11, poin 11. Uktubil jumalal atiyata musta'milan fi'lat ta'ajubi. Tulislah kalimat-kalimat berikut dengan memakai fi'il ta'ajub. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita baca. Unzur ila ha'ula itulabil jududi. Unzur ila ha'ula itulabil jududi. Lihatlah para siswa yang baru itu. Lihatlah para siswa yang baru itu. Nah. Ungdur kalau pakainya ilah berarti artinya melihat dengan mata kepala ya. Kalau pakainya fi artinya seringnya merenungkan, memikirkan. Dan yang semisalnya. Nah, dibikin fi'il ta'ajub. Afan, masih ada yang kelewat. Hum katsirun. Hum katsirun. Mereka banyak. Mereka banyak. Nah, menjadi apa? Ma aktsarohum. Ma aktsarohum. Nah. alangkah banyaknya mereka. Itu sih. Nah, nomor 2. Unzur ila hadhis sayyarati. Unzur ila hadhis sayyarati. Lihatlah mobil ini. Lihatlah mobil ini. Hiya jamilatun. Hiya jamilatun. Mobil itu bagus. Mobil itu bagus. Apa jadinya? Ma'ajmalaha. Nah, ma'ajmalaha. Ma'ajmalaha. Nah. Berarti bentuk timbangannya af'ala. Ma af'ala. Nah, ma ajmalaha. Ajmala itu ngambil dari jamilun ya, dari jamilun di situ. Yang jamilun di situ juga sifat musyabaha terambil dari fi'il madhi jamula. Nah, atau bisa juga terambil dari masdar. Ya, kita lanjutkan. Huwa faqirun. Huwa faqirun. Dia miskin. Dia miskin. Nah, miskin atau fakir sama. Apa jadinya? Ma'afqarahu. Nah, ma'afqarahu. Alangkah miskinnya dia. Ya, nomor 4. Ara'aita dzakal baita huwa saghirun. Ara'aita dzakal baita huwa saghirun. Ulang. Ara'aita dzakal bait. Ara'aita dzakal baita huwa saghirun. Ara'aita dzakal baita huwa saghirun. Apakah engkau melihat rumah itu? Apakah engkau melihat rumah itu? Huwa saghirun. Huwa saghirun. Rumah itu kecil. Rumah itu kecil. Apa jadinya? Ma'asgharahu. Ma'asgharahu. Ma'asgharahu. 6. Asgharahnya dari saghirun, ha-nya dari bait. 6, dari bait. Karena yang sedang dita'ajubi adalah rumah. 6. Setelah fi'il ta'ajub, kalau i'rabnya itu ma'at wala hamidan itu sebagai tamyiz. Nah. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata yang baru. Kosakata yang baru. Ma'adun maqa'idu. Ma'adun maqa'idu. Apa artinya? Tempat duduk. Tempat duduk. Dari qa'ada yaq'udu. Fi'ilnya ya. Fi'il yang pernah kita baca qa'ada yaq'udu. Nanti ketemu dengan isim zaman isim makan mak'adun. Bisa artinya tempat. Tempat isim zaman artinya tempat. Waktu kalau isim makan artinya tempat. Mak'adun, tempat waktu duduk, tempat duduk. Nah. Ya abati sama dengan ya abi. Ya abati, ya abi. Nah, apa artinya? Wahai bapakku. Nah. Fi asna'i. Fi asna'i. Artinya? Asna'i di tengah-tengah. Kalau fi asna'i dars berarti di tengah-tengah pelajaran atau di waktu sedang belajar. Kadzaba yakzibu. Kadzaba yakzibu. Artinya? Berdusta. Inqalaba yanqalibu. Inqalaba yanqalibu. Apa artinya? Nam terbalik. Baka yabki. Baka yabki. Artinya? Menangis. Menangis. Ya, alhamdulillah kita selesai dari pelajaran ke 15 masuk ke pelajaran 16. Nam. Ad-darsus sadisa asyara. Ad-darsus sadisa asyara. Pelajaran yang ke-16. Pelajaran yang ke-16. Al-Abu. Al-Abu. Sang Bapak. Sang Bapak. Aturiduna syai'an minasuki ya abnai. Aturiduna syai'an minasuki ya abnai. Apakah kalian ingin sesuatu dari pasar, wahai anak-anakku? Apakah kalian ingin sesuatu dari pasar, wahai anak-anakku? Anal ana adhabu ilal masjidi wa sa'adhabu ila suqi ba'da sholati. ana al-ana adhhabu ila al-masjid wa sa'adhhabu ila suqi ba'da salati. Aku sekarang pergi ke masjid dan akan pergi ke pasar setelah sholat. Aku sekarang pergi ke masjid dan akan pergi ke pasar setelah sholat. Dan akan pergi ke pasar setelah sholat. Dan akan pergi ke pasar setelah sholat. Nah, kalau ada sin, sin sofa itu diartikannya akan, karena memiliki arti istiqbal, memiliki arti akan datang. Dan hanya masuk kepada fi'il mudorek, sin dan sofa itu. Tidak masuk pada fi'il madi. Beda dengan qad. Kalau qad bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudorek. Nah, kalau sin khusus artinya, khusus ke fi'il mudorek artinya akan. Ya, kita lanjutkan. Al-abna'u. Al-abna'u. Para anak. Para anak. Naam nuridu asya'a kathiratan. Naam nuridu asya'a kathiratan. Benar, kami menginginkan banyak sesuatu. Benar, kami menginginkan banyak sesuatu. Nam, ada pertanyaan, kenapa memakai nuridu? Fi'il mudhari'nya kenapa memakainya domir mustatir wujuban nahnu takdirnya, nuridu. Kenapa? Kenapa enggak pakai uridu atau turidu? Karena sekarang yang berbicara para abna yang mereka itu jamak, jamak ya. Berarti pembicara jamak, artinya kami. Kalau pembicara tunggal artinya ana. Iya, artinya saya atau ana. Nah, sehingga memakai nuridu. Kalau pembicara tunggal makanya uridu. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin, kalau untuk yang tunggal makanya huruf mudhara'nya makanya hamzah kalau yang tunggal. Kalau yang menunjukkan jamak huruf mudhara'nya makai nun. Nah, ini nuridu di sini fi'ilnya bentuknya sudah beda dengan yang antum hafal, ya enggak? Yang antum hafal mudhara itu yaf, bentuknya apa? Yaf o, yaf ulu, yaf alu, yaf ilu, ya enggak? Nah, di sini bentuknya nuridu. Nah, ini dari bukan dari fi'il sahih. Kalau yang antum baca kataba yaktubu, kharaja yakhruju, fataha yaftahu, apalagi jalasa yajlisu, daraba yadribu, itu dari fi'il-fi'il yang disebut fi'il sahih, kan? Dimaksud dengan sahih yaitu semua hurufnya tidak ada huruf penyakit, tidak ada wawu, ya ataupun tidak ada alif. Nah, itu namanya fi'il sahih. Kalau ini nuridu, fi'ilnya dari fi'il yang ada huruf ilahnya, ada huruf penyakitnya berupa alif. Nah, kemudian juga ikut wazan yang kedua, wazan apa? Wazan af'ala. Wazan sulasi mazid satu huruf. Kalau yang antum kemarin jumlahnya 6, kita suruh baca itu, itu namanya sulasi mujarrad, ya. Sulasi mujarrad yang sempat kita apa namanya minta antum supaya baca itu. Ini sulasi mazid satu huruf. Nah, dari aroda yuridu. Fi'il sulasinya dari roda. Roda. Dikasih hamzah menjadi aroda. Dari af'ala. Asalnya fa'ala, fa'ala menjadi af'ala. Kalau fi'il sahih kita mengucap kharaja menjadi akhraja. Kharaja yakhruju menjadi akhraja yukhriju. Seperti mengucap itu. Nah, kalau di tasrif ya, maksudnya perlu dipahami bahwa yang seperti ini namanya fi'il mudhari'. Yang bentuk seperti ini nuridu itu termasuk dari fi'il mudhari' yang dari fi'il fi'il sulasi majid satu huruf. Fi'il yang dari sulasi yang jumlahnya 3 huruf namun dapat tambahan 1 menjadi 4 huruf. Yaitu wazannya af'ala, af'ala yuf'ilu. Namun karena fi'ilnya fi'il ajwab, nam fi'il yang huruf ainnya huruf ilat. Nah, maka ikut timbangannya menjadi aroda yuridu. Aroda yuridu. Jadi gitu timbangannya. Nanti kalau di tasrif yuridu, yuridani, yuriduna. Terus apa lagi? Turidu, turidani, yuridna. Ya, terus turidu, turidani, turiduna. Turidina, turidani, turidna. Uridu, nuridu. Uridu, nuridu. Nah, uridu itu saya ingin. Nuridu kami ingin. Nanti ya, ini dijelaskan supaya mengerti ketika ada fi'il tertentu antum sudah tahu, oh berarti fi'il ini adalah fi'il mudhari yang dia itu asalnya fi'il sulasi tambahan satu huruf ikut wazan af'ala yuf'ilu. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah di buku sorab di akhir bagian akhir akan dijelaskan tentang satu kolom isinya satu tim, satu wazan semua fi'il masuk di situ yang dalam babnya. Nanti antum bisa mengerti ini masuk babnya fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu. Nah itu ya, bisa mengerti nanti. Artinya di situ akan disebutkan fi'il ini, timbangan sahihnya ini, yang salim ini, yang mudhaf ini, yang mithal ini, yang ajwab ini, yang naqis ini, ya, itu masuk dalam satu kolom sehingga bisa membedakan antara satu dengan lainnya. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Mada turidu ya Umaru? Mada turidu ya Umaru? Apa yang engkau inginkan wahai Umar? Apa yang engkau inginkan wahai Umar? Uridu qalaman. Uridu qalaman. Aku ingin pena. Aku ingin pena. Ama indaka qalamun? Ama indaka qalamun? Bukankah engkau memiliki bolpen? Bukankah engkau memiliki bolpen? Bala indi qalamun asraqu uridu qalaman ahmara. Bala indi qalamun asraqu uridu qalaman ahmara. Tentu aku memiliki pena biru. Tentu aku memiliki pena biru. Aku ingin pena merah. Aku ingin pena merah. Nah, qalaman dibacanya fathah karena sebagai objek. Ya, uridu fi'il dan fa'il, itu kan? Uridu fi'il dari fi'il mudhari, fa'ilnya mana? Mustatir wujuban takdiruhu ana, gitu kan? Qalaman sebagai apa? Objeknya, maful bihinya. Ahmara sebagai sifatnya. Nah, kenapa tidak disebut ahmaron? Qalaman ahmaron. Karena ahmara termasuk dari mamnu' minas sorfi, isim yang tidak bisa ditanwin, maka ditulis di sini ahmara bukan ahmaron, ahmara. Nah, termasuk dari mamnu' minas sarfi. Nah, berkaitan dengan isim mamnu' minas sarfi juga bisa antum hafal sebetulnya, hanya beberapa poin aja. Poin-poinnya antum hafal, selain itu ya munsharif. Kalau dalam dalam isim yang mutamakin. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Mada turidu anta ya Amrun? Mada turidu anta ya Amrun? Apa yang engkau inginkan wahai Amr? Apa yang engkau inginkan wahai Amr? Uridu daftaran. Uridu daftaran. Aku ingin buku tulis. Aku ingin buku tulis. Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madhi? Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madhi? Bukankah aku telah membelikan untukmu buku tulis pada pekan lalu? Nam, amashtara itu bukankah aku telah membelikan laka untukmu? Artinya bukankah aku telah membelikan untukmu, membelikanmu? Bukankah aku membelikanmu daftaron buku tulis fil usbu'il madhi pada pekan madhi itu lalu, yang telah lalu pada pekan yang lalu. Nam, ya kita baca. Balap jawaban Amr. Bala walakin nadzakat daftara waraquhu ghaira musattarin. Bala walakin nadzakat daftara waraquhu ghaira musattarin. Musattarin. Tentu namun buku tulis itu walakinna akan tetapi. Tentu akan tetapi buku tulis itu kertasnya tidak bergaris. Tentu akan tetapi buku tulis itu kertasnya tidak bergaris. Ada kertas enggak bergaris. Buku tulis tapi enggak bergaris ya. Ada. Uridu daftaron da waraqin musattarin. Uridu daftaron da musattarin. 6. Aku ingin buku tulis yang memiliki kertas bergaris. Aku Aku ingin tubuh tulis yang memiliki kertas bergaris. Nam, uridu fi'il fa'il, daftaron objeknya, dha-nya sebagai sifat untuk daftaron. Sifat, sifat untuk mansub, maka dia juga mansub. Apa tanda nasobnya? Dha di sini alif tanda nasobnya, bukan fathah. Pengganti dari fathah. Kenapa? Karena dia termasuk dari asma'ul khomsa. Abuka, ahuka, hamuka, dhu. Nah, dhu itu jadinya dha. Itu nama, masuk dari apa? Asma'ul khomsa. Nah. Mada turidu anta ya Hishamu? Mada turidu anta ya Hishamu? Apa yang engkau inginkan wahai Hisham? Apa yang engkau inginkan wahai Hisham? Ana ma uridu syai'an al'an. Ana ma uridu syai'an al'an. Aku tidak ingin sesuatu pun sekarang. Aku tidak ingin sesuatu apapun sekarang. Nah, atau dibaca ana ma uridu syai'anil ana. Ya. Berikutnya, aina aku kal Husainu? Aina aku kal Husainu? Ah, Husainu itu sukun itu salah ya rokatnya. Di mana saudaramu yaitu Husain? Di mana saudaramu yaitu Husain? Nah, Husain sebagai badal dari aku. Karena itu diartikan yaitu, karena badal itu mengartikannya secara asal yaitu. Badal, badal itu sama dengan yang badal itu pengganti sama dengan yang diganti. Ya, kita lanjutkan. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Dia di dalam kamar mandi. Mada yuridu huwa? Mada yuridu huwa? Apa yang ia inginkan? Apa yang ia inginkan? Huwa yuridu halawa. Huwa yuridu halawa. Dia ingin manisan. Dia ingin manisan. Halawa permen atau apa? Semacam permen atau yang lainnya, halawa. Kalau sosoknya, wujudnya halawa itu seperti apa ya kalau di sini? Dia bentuknya itu keras, terbuat dari gula, campur susu, dipanasi kayak dodol ya, kayak dodol berarti ya. Dodol kan lembut ya. Kalau ini keras itu halawa. Itu makanan favorit di Arab gitu itu tuh. Jadi dibikinnya itu pakai wajan besar. Nanti dimasukkan di situ gula, masukkan susu, masukkan tepung apa gitu. Nanti diaduk-aduk sampai panas mendidih, setelah itu tuang ke cetakan. Tuang ke cetakan, setelah keras dipotong-potong. Apa di sini? Di sini apa namanya? Gulali. Gulali itu halawa yang antum waktu umroh enggak mendapati halawa. Itu mereka sampai punya toko namanya halawa, toko-toko khusus yang jual manisan. Macam-macam nanti. Ada yang mahal, ada yang murah. Yang mahal yang susunya banyak. Yang murah yang mungkin yang lebih sedikit lagi ke posisinya, ada yang campur kacang apa gitu. Karena dulu kami pernah itu sih menyaksikan, bahkan pernah coba ikut muat. Waktu dulu coba praktek muat gitu. Enggak di sana dulu waktu di sana. Kan ada ikhwan yang punya itu, kita nyoba aja, coba bikin seperti apa. Ya lumayan panas banget itu dekat tungku sih waktu bikin. Nah itu halawat itu aslinya. Tapi diartikan di Indonesia permen, karena di sana seperti permen. Nah. Ya, terkawal-kawal kita lanjutkan. Mada turidna ya banatu? Mada turidna ya banatu? Apa yang kalian inginkan wahai para anak perempuan? Apa yang kalian inginkan wahai para anak perempuan? Ya abati antashtaraita li milafan qabla usbu'in. Ya abati antashtaraita nah, milafan qabla usbu'in. Wahai bapakku, engkau telah membelikanku milaf. Milaf apa itu yang besar, amplop besar apa namanya? Map. Ya. Map. Wahai bapakku, engkau telah memberikan untukku map sepekan yang lalu. Wahai bapakku, kau telah memberikanku sepekan yang lalu. Iya, kau bela usbu sebelum sepekan, maksudnya sepekan lalu. Wahai bapakku, engkau telah membelikanku milafan map qabla usbu sebelum sepekan, yaitu sepekan yang lalu. Uridul ana milafan akhara. Uridul ana milafan akhara. Sekarang aku ingin map yang lain. Sekarang aku ingin map yang lain. Mada turidina anti ya Hafsatu? Mada turidina anta ya Hafsatu? Anti perempuan. Mada turidina anti ya Hafsatu? Mada turidina anti ya Hafsatu? Apa yang engkau inginkan wahai Hafsah? Apa yang engkau inginkan wahai Hafsah? Uridu haqibatan. Uridu haqibatan. Aku ingin tas besar. Aku ingin tas besar. Ama indaka haqibatun? Ama indaka haqibatun? Bukankah engkau memiliki tas besar? Bukankah engkau memiliki tas besar? Bala indi haqibatun hamra'u. Bala indi haqibatun hamra'u. Benar atau tentu aku memiliki tas besar yang berwarna merah. Tentu aku memiliki tas besar yang berwarna merah. Uridu haqibatan ukhra sauda'a. Uridu haqibatan ukhra sauda'a. Aku ingin tas yang lain yang warna hitam. Mada turidina ya Su'adu? Mada turidina ya Su'adu? Apa yang engkau inginkan wahai Su'ad? Apa yang engkau inginkan wahai Su'ad? Indi mistaratan afan. Indi mistaratun saghiratun. Indi mistaratun saghiratun. Aku memiliki penggaris kecil. Aku memiliki penggaris kecil. Uridu ukhra kabiratan. Uridu ukhra kabiratan. Aku ingin penggaris yang lain yang besar. Aku ingin penggaris yang lain yang besar. Wa madha turidina anti ya Laila? Wa madha turidina anti ya Laila? Dan apa yang engkau inginkan wahai Laila? Dan apa yang engkau inginkan wahai Laila? Uridu mushafan dha harfin kabirin. Uridu mushafan dha harfin kabirin. Aku ingin mushaf yang memiliki huruf besar. Aku ingin memiliki mushaf yang huruf besar. Nah, singkatnya aku ingin mushaf yang hurufnya besar. Ama turidina syai'an ya Salma? Ama turidina syai'an ya Salma? Tidakkah engkau menginginkan sesuatu wahai Salma? Tidakkah engkau menginginkan sesuatu wahai Salma? Bala uridu mu'jaman Inggrisian wa akhara Faransian. Bala uridu mu'jaman Inggrisian wa akhara Faransian. Tentu aku ingin kamus Inggris, bahasa Inggris dan kamus yang lain bahasa Prancis. Tentu aku ingin kamus bahasa Inggris dan lain bahasa Prancis. Amma turidu ummuki syai'an? Tidakkah ibumu menginginkan sesuatu? Tidakkah ibumu menginginkan sesuatu? Ma'adri a'as'aluha? Aku tidak tahu apakah aku bertanya kepadanya. Aku tidak tahu apakah aku bertanya kepadanya. Naam is'alha. Naam is'alha. Afan, lewat. Naam is'aliha. Naam is'aliha. Benar, tanyakanlah kepadanya. Benar, tanyakanlah kepadanya. Takhruju thumma tadkhulu ba'da qalilin. Takhruju thumma tadkhulu ba'da qalilin. Naam. Salma keluar kemudian masuk ba'da qalil setelah itu. Salma keluar kemudian masuk setelah itu. Ba'da qalil itu maksudnya dalam waktu yang cepat. Hiya taqulu innaha turidu thalathata amtarin min hadzal qumash. هي تقول إنها تريد ثلاثة أمتار من هذا القمار. هي تقول إنها تريد ثلاثة أمتار من هذا القماش. Ulang. Dia, beliau berkata, beliau ingin 3 meter dari kain ini. Dia berkata, beliau ingin 3 meter dari kain ini. Khud hadan namud hada namudaja ya abati. Khud hadan namudaja ya abati. Ambillah contoh ini, wahai bapakku. Ambillah contoh ini, wahai bapakku. Sa'ashtari lakum ma turiduna insya'Allah. Sa'ashtari lakum ma turiduna insya'Allah. Aku akan membelikan untuk kalian apa yang kalian inginkan insya'Allah. Aku ingin membelikan untuk kalian apa yang kalian inginkan insya'Allah. Aku akan membelikan untuk kalian apa yang kalian inginkan insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari bacaan dan waktunya sudah jam 8.10-an. Cukup apa baca Ajib Anil Asilati yang 5 soal ini? Kalau kita cukupkan, lihat pertanyaan apakah ada atau enggak pertanyaan. Dipersilakan bagi yang bingung atau ada sesuatu yang terluput atau kurang jelas agar menanyakan ya. Nah, nanti dijawab ketika pelajaran atau kalau sudah selesai hari berikutnya akan dijawab insyaallah. Enggak ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.